Keluh kesah di kota rantau menjadikan hati ini selalu bersyukur dengan hati yang penuh semangat mencapai cita-cita. Spesial untuk Irmis Elsia Safira Munata. Selamat siang semuanya. Halo Irmis, apa kabar? Tiga lagu sesuai dengan request saya bawakan bersama dengan Monata, spesial buat ibu-ibu yang cantik-cantik. Ribuan kilo jalanan kau tempuh lewati rintang untuk coba nyanyi mas. Ibu Terima kasih banyak buat keluarga Irmis.